Pernahkah Anda menghitung secara harfiah ya? Berapa harga sebuah kepercayaan di dunia teknologi modern saat ini? Wah, kalau ngomongin harga kepercayaan sih, angkanya bisa bikin pusing kepala ya. Bener banget, bikin pusing. Coba Anda bayangkan 4 skenario bencana ini. Dan ini bukan fiksi loh, ini benar-benar terjadi di industri. Kasus pertama nih, sebuah raksasa teknologi di Eropa tiba-tiba dijatuhi denda 20 juta euro. 20 juta? Itu karena masalah data kan? 4. Jadi alasannya, seorang pelanggan pakai hak GDPR-nya, dia minta datanya dihapus permanen. Perusahaan merasa, oh kita udah tekan tombol delete nih. Tapi setahun kemudian, sistem backup otomatis mereka nge-restore data itu tanpa sengaja. Regulator lihat dan boom, denda puluhan juta euro langsung melayang. Karena regulator nggak mau tahu alasan teknis kayak backup automatics gitu. Sama sekali nggak mau tahu. Terus kasus kedua, bayangkan sebuah startup SaaS yang lagi naik daun. Mereka udah di tahap akhir negosiasi buat kontrak raksasa. Nilainya 5 juta dolar sama perusahaan multinasional. Tapi di hari H penandatanganan batal total. Cuma karena sertifikasi, tebakan saya. 100% benar. Cuma karena startup ini nggak punya sertifikasi keamanan SOC2. Terus yang ketiga, ada fintech yang bocor 100.000 data penggunanya. Regulator masuk dong buat investigasi, dan denda yang jatuh itu membengkak gila-gilaan. Bukan cuma karena bocornya, tapi karena mereka nggak punya audit log yang memadai. Ah, jadi mereka nggak bisa melacak siapa yang ngambil datanya? Persis, nggak ada bukti siapa yang akses database itu. Dan kasus keempat ini yang paling tragis menurut saya. Reputasi perusahaan layanan kesehatan yang dibangun susah payah selama 20 tahun, hantur lebur cuma dalam 20 menit karena gugatan class action setelah rekam medis pasiennya bocor. 20 tahun hilang dalam 20 menit. Itu skenario-skenario tadi emang terdengar kayak mimpi buruk buat engineer atau eksekutif manapun. Tapi ya itu realitas operasional kita sekarang. Betul, realitas yang nggak bisa dihindari. Yang seringkali jadi titik buta nih, terutama buat tim teknis yang terbiasa fokus cuma pada fitur atau seberapa cepat kita bisa ngedeploy. Mereka lupa kalau di era digital ini, kepercayaan itu satu-satunya mata uang yang nggak bisa dipalsukan. Waktu Anda merancang sistem atau nulis arsitektur database, Anda tuh bukan cuma lagi ngerangkai baris kode. Tapi lagi bikin janji, kan? Ya, janji yang mengikat secara hukum ke pengguna Anda. Jadi semua regulasi, standar kepatuhan, tumpukan dokumen audit yang sering bikin sibel itu sebenarnya itu cara teknis kita, mekanisme kita untuk membuktikan kalau kita emang nepatin janji tersebut. Nah, dan persis itulah misi eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah tumpukan materi dari bab 34 tentang compliance, audit, dan risk management. Saya tahu nih, buat banyak engineer di luar sana, dengar tiga kata ini tuh rasanya kayak disuruh baca dokumen birokrasi tebal yang ujung-ujungnya cuma bikin lambat jadwal rilis. Parahan nggak gitu konsepnya. Makanya, hari ini kita mau bongkar paradigma itu. Buat Anda yang mendengarkan, compliance atau kepatuhan itu sama sekali bukan penghambat inovasi. Kalau dirancang dengan benar dari awal, ini tuh sistem umpan balik yang super esensial dalam arsitektur modern. Sepakat. Ini kayak rem di mobil sport. Rem itu bukan buat bikin mobilnya lambat, tapi supaya Anda bisa nyetir kencang dengan aman. Analogi yang pas banget. Nah, untuk mulai ngurai bengap kusut ini, mari kita luruskan dulu beberapa istilah dasar yang sering banget tumpang tindih pas kita rapat mingguan. Ada security, compliance, sama risk management. Orang sering mikir ketiganya ini barang yang sama. Padahal fungsinya beda jauh di dalam arsitektur. Nah, coba kita bedah satu-satu. Boleh. Pemisahan tiga konsep ini fundamental banget. Kalau kita pakai analogi lagi nih, ibarat mengelola sebuah gedung perkantoran, security atau keamanan itu fokusnya teknis, sifatnya proaktif dan jalan terus setiap saat. Pertanyaannya selalu, apakah sistem kita hari ini aman dari hacker? Jadi ini urusannya kayak pasang firewall, enkripsi data, gitu-gitu ya? Betul. Kalau di gedung, ini tuh satpamnya, kamera CCTV, kunci gemboknya. Terus yang kedua, compliance atau kepatuhan. Nah, ini lebih ke pembuktian legal dan prosedural. Biasanya ada siklusnya, diukur periodik. Oke, jadi lebih ke nanya, apakah kita memenuhi standar ISO 27001 bulan ini? Persis. Balik ke analogi gedung tadi. Compliance itu ibarat sertifikat layak huni dari Dinas Tata Kota yang harus diperbarui tiap tahun. Anda bisa aja punya satpam 100 orang, artinya security kuat. Tapi kalau nggak punya sertifikat layak huni, gedung Anda tetap ditutup sampai pemerintah. Paham, paham. Terus yang ketiga, risk management. Manajemen risiko itu payung strategisnya. Di sini kita nanya, apa aja sih skenario terburuk yang bisa kejadian? Seberapa besar dampaknya? Dan seberapa banyak uang atau sumber daya yang mau kita bakar buat mencegahnya? Jadi ini ibarat keputusan awal, apakah kita mau bangun gedung ini di area yang rawan gempa bumi atau enggak? Tepat sekali. Berarti keamanan itu perlindungan teknisnya, kepatuhan itu stempel legalnya, dan manajemen risiko itu otak di balik layar. Ngomong-ngomong soal otak strategis nih, ada satu rumus dasar di sumber materi kita yang menurut saya pribadi elegan banget buat mendefinisikan risiko. Rumusnya gini, risiko sama dengan ancaman dikali kerentanan dikali dampak, atau threat dikali vulnerability dikali impact. Itu rumus klasik tapi sangat powerful. Iya kan? Ancaman itu aktornya, kayak hacker atau bahkan karyawan internal yang nggak sengaja ngedrop tabel database. Kerentanan itu lubangnya, misal port server yang lupa ditutup. Dan dampaknya itu seberapa hancur bisnis Anda kalau si ancaman ini beneran masuk lewat kerentanan tadi. Dan yang bikin rumus perkalian ini menarik adalah kalau salah satu variabel nilainya nol, risikonya jadi nol. Tapi kan di dunia nyata, nggak ada yang namanya 0% risiko. Nggak mungkin ada sistem yang sempurna. Lalu gimana dong sebuah organisasi mutusin seberapa berani mereka ngambil risiko? Disitulah masuk konsep risk appetite atau selera risiko. Tiap perusahaan punya ambang batas beda-beda. Misal nih, sebuah startup game yang baru rilis. Mereka mungkin punya selera risiko tinggi buat nyoba fitur baru yang agak buggy. Nggak apa-apa server down 5 menit. Karena mereka ngejar kecepatan rilis ya? Betul, tapi selera risiko mereka terhadap kebocoran password pemain harus tetap sangat rendah. Nah, coba bandingin sama bank sentral. Selera risiko mereka itu super rendah di hampir semua aspek. Nggak boleh ada error sama sekali. Makanya pergerakan bank sentral kelihatan kaku ya? Iya. Dan dari sini lahir yang namanya residual risk, risiko tersisa. Sehebat apapun arsitektur DevSecOps Anda, bakal selalu ada risiko yang sisa. Kita cuma bisa nekan itu sampai di bawah garis selera risiko perusahaan. Oke, tunggu sebentar. Kalau memang risiko itu nggak mungkin hilang 100%, berarti kan engineer harus ekstra proaktif dong ngenalin ancaman sejak awal, sejak baris kode pertama ditulis? Nah, makanya kita punya praktek yang namanya threat modeling atau pemodelan ancaman. Di materi kita ini dijelaskan secara mendalam. Pada dasarnya ini tuh kayak seni berpikir layaknya kriminal, kan? Tapi engineer kita kan orang baik-baik nih, bukan kriminal. Terus gimana caranya mereka bisa mikir kayak hacker tanpa ngerasa kewalahan ngebayangin semua skenario yang ada? Rahasianya adalah jangan menebak-nebak pakai insting doang. Ada kerangka kerja terstruktur, dan yang paling populer di kalangan arsitek perangkat lunak itu namanya STRIDE. STRIDE. Ini cara yang sangat logis buat ngelompokin apa aja yang bisa salah. Coba kita bedah dikit tanpa pakai jargon yang terlalu memusingkan buat pendengar. Siap. Spoof yang pertama itu spoofing. Kasarnya penyerang nyamar jadi pengguna yang sah. Terus T itu tampering, modifikasi data diam-diam. Diubah datanya di database tanpa ketahuan. Terus R, nah ini yang menurut saya paling menarik. Repudiation atau penyangkalan. Ini menarik karena ancamannya seringkali bukan dari hacker bertopeng di luar sana, tapi orang dalam. Iya, ancaman internal itu nyata banget. Bayangkan, ada manajer keuangan. Dia transfer dana secara ilegal ke rekeningnya, terus dia masuk ke sistem, dia hapus log aktivitasnya. Besoknya pas di audit, dia bilang, santai aja, oh itu bukan saya, sistem kalian aja tuh yang dihack dari luar. Kalau sistem kita nggak punya jejak audit yang kebal modifikasi, kita nggak punya bukti legal apa-apa. Makanya log itu nggak boleh bisa diubah. Lanjut ke STRID tadi ya. I itu information disclosure atau kebocoran data rahasia. D itu denial of service, bikin sistem tumbang karena diserang trafik palsu bertubi-tubi. Pengguna biasa yang tadinya cuma bisa baca-baca doang, nemu celah sampai dia dapat akses selevel super admin. Wow. Dari satu kerangka STRID aja kita udah bisa memetain banyak banget skenario horor ya. Tapi masalahnya gini, kalau kita udah metain semuanya nih pakai STRIDE, daftar ancaman yang keluar itu pasti ratusan. Tim developer mana mungkin bisa nambal semuanya sebelum deadline hari Jumat? Jelas nggak mungkin. Makanya di materi kita juga dibahas soal DREAD dan System Score CVSS, Common Vulnerability Scoring System. Ah, CVSS ini yang skornya dari 0 sampai 10 itu kan? Iya. Seberapa parah dampaknya, seberapa gampang celah itu dieksploitasi. Di lapangan nih, sering banget kejadian engineer kejebak ilusi produktivitas. Maksudnya ilusi produktivitas gimana tuh? Mereka bangga banget. Wah, hari ini kita berhasil menambal 20 bug keamanan. Padahal pas dicek, itu bug dengan skor CVSS rendah, cuma 2 atau 3, ada di fitur yang jarang diakses. Sementara di saat yang sama, ada kerentanan skor 9 di sistem login utama yang dibiarin nganga gitu aja. Wah, kacau itu. Menambal celah di jendela belakang, padahal pintu depan gemboknya rusak. Tepat. Engineer harus dilatih buat memprioritaskan skor tinggi, 7 ke atas, terutama yang nyerang aset kritis. Oke. Dari tadi kan kita bahas teorinya nih, metain risiko dan skor. Sekarang, coba kita tarik ke dunia nyata. Disinilah semuanya jadi sangat menarik menurut saya. Gimana caranya menerjemahkan pasal-pasal hukum yang bahasanya kaku banget jadi baris kode arsitektur teknis? Ini emang jembatan yang paling sering putus antara departemen legal dan tim engineering. Benar. Mari kita bedah pakai contoh raja regulasi privasi saat ini, GDPR di Eropa. GDPR itu contoh luar biasa gimana hukum benar-benar memaksa arsitektur IT berevolusi. Tantangan teknis paling gila dari GDPR itu pasal right to erasure, hak untuk dilupakan. Hukum bilang pengguna berhak minta semua jejak digitalnya dihapus tanpa sisa. Iya, dulu kan engineer kalau disuruh hapus data, prakteknya cuma soft delete. Di database, statusnya cuma diubah dari aktif jadi false. Datanya hilang dari layar aplikasi, tapi fisiknya masih nangkring santai di server. Nah, GDPR nggak terima itu. Mereka maunya hard delete, permanen. Dan yang bikin ini jadi mimpi buruk arsitektural bukan cuma hapus dari database utama, kan? Anda harus hapus data si John Doe ini sampai ke riwayat backup Anda di cloud. Itu dia susahnya. Bayangin Anda punya backup di AWS Glacier yang udah dikompres, dienkripsi, dan disimpan buat arsip 5 tahun. Kalau dari awal Anda nggak bangun arsitektur pelacakan data atau data lineage yang rapi, nyari satu baris data si John Doe di tumpukan petabyte backup itu, wah, pusingnya minta ampun. Kalau gagal nemuin dan ngehapus. Iya, balik ke cerita awal kita, denda 20 juta euro menanti Anda. Ngeri ya. Terus selain GDPR, materi kita juga bahas SOC2. Ini krusial banget buat startup SaaS yang target pasarnya klien korporat. Sangat krusial. Perusahaan B2B besar nggak akan mau colokin API mereka ke sistem Anda kalau Anda nggak bisa nunjukin sertifikat SOC2. Dan ingat, SOC2 ini ada dua tipe. Tipe I itu ibarat foto jepretan kamera. Maksudnya snapshot sekali waktu gitu ya? I. Mereka mintanya SOC tipe 2. Nah, tipe 2 ini yang ibarat rekaman video CCTV berdurasi 6-12 bulan, kan? Auditor nggak cuma lihat aturan di kertas, tapi dia minta log harian selama setengah tahun ke belakang. Buat ngebuktiin, Anda tuh konsisten jalanin prosedur keamanan tiap hari. Betul sekali. Nggak cuma rajin bersih-bersih rumah pas mertua mau datang doang, harus bersih tiap hari. Terus, kalau kita geser ke aturan spesifik industri, ada HIPAA buat layanan kesehatan di Amerika Serikat. Ini wajib banget, enkripsi ketat sama audit log. Terus untuk urusan kartu kredit, ada PCI DSS. Aturan emas di sini simpel banget, jangan pernah menyimpan CVV. 3 angka di belakang kartu itu haram hukumnya buat disimpan. Meskipun si pelanggan sendiri yang minta supaya belanjanya gampang bulan depan, Anda tetap melanggar hukum kalau menyimpannya. Terus, solusinya gimana buat sistem e-commerce? Tokenisasi. Jadi sistem Anda itu nggak boleh nelan nomor kartu aslinya. Pas pelanggan masukin nomor, sistem Anda langsung ngelempar itu ke payment gateway, kayak Stripe atau Visa. Nanti Stripe bakal ngembaliin semacam token acak. Token ini cuma angka gibberish yang nggak ada artinya ya? Iya, token itu cuma berlaku buat di server Anda. Jadi kalau amit-amit server Anda dihack, si hacker cuma dapat miliaran token acak. Nggak bisa dia pakai buat gesek belanja di tempat lain. Risikonya murni Anda transfer ke ahlinya. Wah, ngomongin audit sama kepatuhan nih, ada satu siklus horor tahunan. Yang saya yakin Anda yang dengerin podcast, maksud saya Anda yang ikut eksplorasi ini, yang kerja di tech, pasti pernah ngalamin. Di materi kita disebut sebagai anti-pattern, mode panik audit. Oh, yang setahun sekali tiba-tiba semua orang panik itu ya? Iya, tiba-tiba semua jadwal rilis fitur di stop berminggu-minggu. Semua orang, dari developer sampai sysadmin, sibuk nge-screenshot layar konfigurasi AWS, ngedownload file log, cuma buat ngasih bukti manual ke auditor. Ini kan buang-buang waktu banget. Pendekatan manual kayak gitu udah basi sebenarnya. Sistem arsitektur modern nyelesain ini pakai continuous compliance, kepatuhan berkelanjutan yang ditanam langsung di budaya DevSecOps. Konsepnya gimana tuh? Biar nggak perlu nge-screenshot manual lagi. Sistemnya yang harus bisa mengaudit dirinya sendiri otomatis. Fondasi pertamanya itu immutables, lock yang nggak bisa dimodifikasi. Sering disebut konfigurasi worm, write once, read many. Tulis sekali, baca berkali-kali. Jadi lock ini pas ditulis sistem, nggak ada yang bisa ngubah. Bahkan misal nih, ada orang yang punya akses root atau super admin sekalipun, dia tetap nggak bisa hapus jejak lock itu. Nggak bisa, karena kunciannya ada di level cloud providernya, bukan di level OS server kita. Kalau si super admin ini nekat coba ngubah, sistem bakal nulis lock baru yang bunyinya, super admin A baru aja nyoba melakukan sabotase di jam sekian. Keren banget. Berarti jejaknya selalu ada ya? Selalu. Dan ini dikombinasi sama infrastructure as code. Jadi kita nggak lagi login manual ke server buat ngubah aturan firewall. Semua aturan itu ditulis pakai kode, disimpan di Git. Jadi kalau ada perubahan konfigurasi yang tiba-tiba bikin sistem rentan, kita bisa lacak siapa yang push kode itu dan kapan. Tapi nih, ngomongin siapa yang push kode, ada satu aturan krusial dalam audit teknis. Segregation of duties. Pemisahan tugas. Kenapa materi kita nekenin ini banget? Karena tanpa pemisahan tugas, Anda ngundang kolusi. Ini yang sering bikin developer jengkel, kan? Mereka sering protes, ah, kenapa sih saya nggak bisa langsung deploy kode saya ke server production? Kok harus nunggu di review tim lain? Kan bikin lambat. Ya wajar mereka protes kalau dari kacamata kecepatan. Tapi dari kacamata manajemen risiko, ini sakral. Bayangkan Anda kerja di startup fintech. Anda nulis sistem penggajian, Anda approve sendiri kodenya, dan Anda langsung masukin ke server utama. Nggak ada yang tahu isi kodenya selain saya. Pat, apa yang mencegah Anda nambahin satu baris kode buat motong sekian sen dari tiap transaksi dan dikirim ke dompet kripto Anda sendiri? Nggak ada kan? Makanya, segregation of duties mewajibkan harus selalu ada dua pasang mata. Developer yang nulis kode nggak boleh jadi orang yang sama yang menyetujui kodenya jalan ke production. Dan di era modern ini, kita nggak oper-operan flash disk buat review ya. Ini udah di-enforce di dalam pipeline CI/CD lewat mekanisme pull request. Pihak pembuat nggak boleh ngerangkap jadi pemeriksa. Prinsip akuntansi dasar yang dibawa ke software. Persis seperti itu. Sangat masuk akal. Oke, mari kita geser obrolan ke bagian yang skalanya masif, tapi justru sering luput dari radar eksekutif. Tata kelola data dan bahaya dari pihak ketiga. Kalau baca dokumen standarnya, selalu dimulai dari klasifikasi data kan? Mana yang publik, internal, rahasia? Tapi ada yang jauh lebih penting dari sekedar ngasih label. Data minimization. Minimisasi data. Ini konsep yang nabrak banget sama kebiasaan startup zaman dulu, yang motonya kumpulkan aja semua data pengguna, siapa tahu tahun depan divisi marketing butuh. Moto itu sekarang jadi resep bunuh diri. Aturan emasnya di compliance adalah data yang nggak pernah Anda simpan adalah data yang nggak mungkin bisa diretas dari Anda. Ngapain aplikasi resep masakan minta nomor KTP pengguna? Betul, hindari aja dari awal. Tapi ngomongin diretas nih, ada bahaya tak terlihat yang dibahas panjang lebar di sumber kita. Risiko vendor. Maksudnya, bahaya yang datang bukan dari celah keamanan tim kita sendiri, tapi dari pihak ketiga. Ini titik buta paling parah. Perusahaan ngeluarin budget jutaan dolar bikin benteng jaringan sendiri, tapi mereka dengan gampangnya ngasih kunci pintu belakang ke vendor software lain yang layanannya diintegrasi ke dalam sistem mereka. Materi kita ngangkat insiden Log4j sebagai contoh sempurna buat kasus ini. Anda ingat kan kehebohan Log4j? Oh, itu mimpi buruk global. Log4j itu cuma library open source kecil, gratisan. Dipakai sama developer Java buat sekedar nyatet log. Tapi yang make dari ujung ke ujung, dari server mainan kayak Minecraft sampai raksasa sekelas Apple dan Amazon. Iya, dan pas ditemukan celah keamanan kritis di library kecil ini, efeknya kayak bom nuklir berantai. Ini yang kita sebut supply chain attack atau serangan rantai pasokan. Banyak perusahaan yang bahkan nggak tahu kalau mereka pakai Log4j. Karena mereka beli software dari vendor A, dan ternyata diam-diam vendor A ngebangun softwarenya pakai Log4j. Tiba-tiba risiko keamanan Anda bergantung pada kedisiplinan relawan open source yang kerja nggak dibayar di belahan bumi lain. Ngeri kan? Sangat ngeri. Makanya, menghadapi lanskap ancaman sebesar ini, materi kita merangkum 4 strategi besar dalam respon risiko. Mari kita bahas cepat. Pertama, avoidance atau hindari. Kayak yang kita bahas tadi, nggak butuh data sensitif, ya jangan dikumpulin, hindari risikonya. Kedua, reduction atau kurangi. Ini zona nyamannya engineer. Kita tahu hacker bakal nyerang, jadi kita pasang firewall, wajibin otentikasi dua faktor, kita enkripsi database buat ngurangin peruang mereka tembus. Strategi ketiga, transfer atau alihkan. Daripada pusing nanggung dampaknya sendirian, kita beli asuransi siber. Atau kita taruh servernya di AWS, jadi kalau ada serangan fisik ke pusat data, itu tanggung jawabnya AWS, bukan kita. Dan strategi keempat, ini yang sekilas kedengarannya kayak kita nyerah, tapi sebenarnya ini keputusan bisnis paling matang, acceptance atau terima risikonya. Menerima risiko itu butuh kedewasaan berhitung. Contohnya gini kan, kita bisa bikin arsitektur server dengan uptime 99,99%. Biayanya anggaplah $100.000 setahun. Tapi kalau kita mau naikin ke 99,999%, yang mana itu cuma ngurangin downtime beberapa menit setahun, biayanya bisa meroket jadi $2 juta. Nah, di titik itu manajemen yang rasional bakal bilang, kita terima aja deh risiko down 10 menit setahun itu, kerugian bisnis dari 10 menit mati jauh lebih murah dibanding kita bayar infrastruktur $2 juta. Tinggal didokumentasikan di laporan audit. Selesai. Nggak semua lubang harus ditambal pakai emas. Tepat sekali. Hitung-hitungannya jelas, ROI keamanannya masuk akal. Luar biasa. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua dokumen, pasal regulasi dan ancaman yang kita bahas dari awal tadi, kepatuhan itu sama sekali bukan garis finish dari inovasi. Kepatuhan itu kompasnya. Setuju, kompas. Audit itu cermin buat ngecek apakah realitas sistem kita udah sesuai sama desain di atas kertas. Dan risk management itu radarnya. Dan yang paling penting buat Anda pendengar kita hari ini, keamanan bukan lagi cuma urusan orang-orang pakai jas di departemen legal atau orang cyber security doang. Beban ini sekarang ada di ujung jari tiap developer dan arsitek yang ngetik kode tiap hari. Benar sekali. Nah, sebelum kita nutup sesi bedah materi ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang melintas di kepala saya saat baca bab ini. Sesuatu yang nggak dibahas eksplisit di materi sumber kita, tapi sangat relevan dengan masa depan yang udah ada di depan mata. Apa tuh? Tadi kan kita ngomongin panjang lebar soal ketatnya auditabilitas, soal pemisahan tugas atau segregation of duties. Gimana kita cegah developer jahat yang manusia ini supaya nggak meloloskan kode bahaya ke production? Iya, sistem silang antar manusia. Tapi, coba Anda bayangkan masa depan, yang mana hari ini aja udah mulai kejadian. Gimana kalau agen kecerdasan buatan si AI ini nggak cuma ngasih saran kode, tapi mulai secara mandiri nulis, ngetes kelayakan, dan ngedeploy kodenya otomatis ke server produksi kita? Wah, automated deployment by AI? Iya. Terus pertanyaannya, kalau suatu saat nanti kode yang sepenuhnya ditulis dan diluncurkan mandiri oleh AI ini ternyata melanggar regulasi privasi, ujung-ujungnya kena gugatan class action jutaan euro. Pas di audit, siapa yang bakal duduk di kursi panas? Siapa yang harus tanggung jawab? Algoritmanya kan nggak bisa dipenjara. Nah itu. Apakah algoritmanya yang salah? Apakah engineer manusia yang melatih dan ngasih izin si agent AI itu jalan otomatis yang harus dihukum? Atau langsung CEO perusahaannya yang kena denda? Itu teka-teki legal dan arsitektural yang bikin merinding sih. Regulasi kita hari ini belum siap buat nanganin pemisahan tugas antara manusia dan entitas AI. Sesuatu yang layak banget Anda renungkan nih, apalagi pas Anda lagi ngeresolve isu pakai bantuan Copilot AI hari ini. Pastikan Anda tahu siapa yang bakal nanggung risikonya. Harus mulai hati-hati mendelegasikan tanggung jawab. Pastinya. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga Anda buat ikut dalam eksplorasi mendalam kita hari ini. Jangan pernah lelah belajar, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu selanjutnya.